Amin. Berikan kemudahan dalam segala urusan mereka, keluarga mereka, ya Allah, keturunan mereka, ya Allah. Amin. Dan mudahkanlah kami untuk mewujudkan media-media seperti televisi dan lainnya, ya Allah. Amin. Sungguh Engkau bagimu sangat mudah, Engkau maha kuasa, ya Allah. Engkau bisa menggerakkan hati siapapun. Amin. Dan gerakkan hati pejuang-pejuangmu, kekasih-kekasihmu, ya, Amin. Ya Allah, untuk berjuang bersama kami. Amin. Di dalam mengangkat kalimatmu, mengangkat agamamu, mengangkat syiarmu, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikianlah sahabat radioku dimanapun anda berada, saatnya saya Aldan dan Aldi Fauzi pamit untuk diri dari ruang dengar sahabat ke semua. Mohon maaf dan mohon doa selalu ya Kang Aziz. Iya. Bila ada kesalahan. Iya. Dan barangkali bagi sahabat-sahabat yang pengen mendengarkan rekaman recording dari acara ini, agar tidak salah paham ya. Merah ya Kang Aziz. Semua acara bintang merah. Lewat. Bisa langsung saja ke Pangeran Cakrabuana ya Kang Aziz, di Sendang Sumber untuk mendapatkan kopi ya, agar kita tidak salah memahami dari apa yang telah dibicarakan tentang tema yang bersangkutan. Baik, sahabat semua, kelihatannya kita harus segera undur diri, dan akhirnya Ozan dan Ozi mohon maaf dan mohon doa selalu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.